Mau apa? Mau apa? Mau lagu apa? Boso moto iya, bojo galak iya. Oke langsung aja lagu yang kedua. Kali ini siapa yang ngajakin kalian semua untuk nyanyi sama-sama ya? Pianisti Kenjeran. Tangannya dilambai-lambai bareng semua ya. Yang di atas boleh ikutan. Di tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Koe lunga pas aku sayang sayangi, tanpa pamit koe ngado meno. Siapa? punya korban janji udah. Hai.